Hey, ini Reggae Indonesia 45 bangkitkan semangat dan jiwa. We gonna show you lot of the style. First brethren for the plate is Chase. These are ragamuffin from Southeast Asian. For anyone who call themselves an Indonesian, where I'm a do not care where I and I come from. Bones and listen to these and jump around. Yo. Wow, seperti sudah dibilang kita berasal dari Indonesia. Jadi jangan kau pernah menjual rasa merah putih di dalam jiwa set. Anywhere me go me see the beautiful island. Anywhere me go me say that's me good hydrant. Anywhere me go me see the beautiful ocean. Anywhere me go lah. Kita punya segalanya dari segala macam kebudayaan beragam. Jadi mari kita satukan di dalam jiwa. Berikan sedikit pergerakan kemar. Yes, so to get ready now. This movement get larger and larger and larger. So all masses and crew, what's the style? I said, hey, apa kabar Indonesia? Sudah lama dirimu tertidurkan saja. Bangunkan, bangunkan, dan rasakan jiwa. Buka mata, telinga, dan dengarkan dengan bijaksana. Tentang sudah merosotnya arti nasionalisme. Cinta negeri ini hanyalah politisme. Demi sebagian bobok etatisme. Tapi mereka menganggap itu simosis mutualisme. Wah, bosan sialan, mari berjoget kawan. Dengan lagu reggae kita tenangkan pikiran. Sedikit ngadap dan berevolusi. Mencari solusi berjalan lama tapi pasti. Kan katanya kita saudara mas bro. Berjuang urang kok sudah ngeluh mas bro. Rasakan degar di dalam jiwa mas bro. Mari satukan visi misi dan berteriak yo. Bikin musik di dalam sebuah pergerakan. Vibrasi positif di dalam perjuangan. Irama beat to tone bikin lo bergoyang. Inilah musik reggae IC mama mayo. I'm an original chain of Babylonians. Burning the vibes all over the town. If you wanna make a move and listen to the sound. Bank it, bank it, ay, yo, yo, yo, yo, yo. Hey, royal sister, let us hear your song. Indonesia yang takkan pernah hilang. Kau selapa-lapa so and never let it go. Kau sanik dan itu so. Oh oh oh oh oh oh. Mi konda forest mana yang cerupin in the song. Nanti pemukai Indonesia rele papa so. Yeah oh. Kita bapak yo. Since beginning of this nation we fight with our tears. With the blood of a soldier and the lover disappears. Now you realize we are a strong country. Don't you wanna take to them. Now you're breathing easily. Don't you dare to forget for what how they died. Don't you wanna make a change with our cooler than a gun. We can do it and if you really want to try. No more reason and there's no more lie. Hey Indonesia, kita tak berhenti di sini. Karena revolusi kita terus berjalan. Boom! Coba bayangkan bila kau terlahir bukan sebagai salah satu putra Indonesia. Coba bayangkan bila kau terlahir bukan sebagai salah satu putri Indonesia. Yo, aku tertakdir jadi putranya. Sejak 12 Juli 83 hati ini bangga hidup di atas tanah. Terbawa di Songo dulu pernah bekerja. Kita ini ramah tapi tolong meta budaknya dibuang. Tinggal setengah abad dijajah Belanda dan Jepang. Damn. Saatnya pegang kendali bersatu kita buat dunia melirik kembali. Bicarakan tentang cinta, bicarakan tentang rasa, rasa cinta Indonesia. Hei kawan coba jangan kau palingkan pandangan. Tetaplah melangkah, maju ke depan. Wow yo. One God, one aim, one destiny. One blood, one love. love one harmony. Di antara dua samudra, dua benua, berjuanglah demi cita Nusantara. One God, one aim, one destiny. One blood, one love, one harmony. Di antara dua samudra, dua benua, berjuanglah demi cita Nusantara. You're here.